Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih dapat diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik dan inayahnya dalam kehidupan ini, sehingga pada hari ini kita masih dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syarawi yang setiap hari disampaikan di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini oleh tim terjemah Safir Al-Azhar. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Ibrahim ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah balasan makar mereka itu, dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata makar itu artinya adalah menyembunyikan tipu daya. Ya, artinya ada semacam konspirasi untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, kita ketahui bahwa di antara makar yang terbesar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdamai, dalam artian hari ini mereka menyembah Tuhannya Muhammad, besok Muhammad dan pengikutnya menyembah Tuhan mereka. Perdamaian ini seakan-akan bentuk daripada toleransi beragama. Ya, seakan-akan itu adalah suatu kebaikan. Padahal inilah makar yang terbesar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang sebenarnya dengan makar itu bahkan gunung pun dapat hilang dan dapat lenyap. Artinya, karena makar itu, kalaulah sekiranya itu diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mustahil akan meluluhlantakkan kota Mekah dan kota-kota yang berada di sekitarnya. Tapi karena keteguhan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya sebelumnya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukan dari konspirasi oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak terjadi. Dan masih banyak lagi upaya-upaya untuk merayu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghina Tuhan mereka, untuk tidak mencaci apa yang mereka lakukan, untuk tidak membuat suatu syariat yang menyaingi apa yang telah mereka lakukan selama ini, untuk tidak mengkritik sikap-sikap sombong, angkuh dan penindasan yang mereka lakukan. Semua itu pada awalnya ketika Rasulullah masih di Mekah, dan ketika Abu Talib dan orang-orang yang kuat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada ketika itu, di antaranya adalah istrinya Khadijah, maka ketika itu upaya lemah lembut dan persuasif dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika wafatnya Khadijah, dan sebelumnya wafat pula paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, yang selama ini membiayai dan mendanai serta melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendekatan persuasif itu tidak lagi mereka lakukan, tetapi mereka mencoba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sekarang pun kita jumpai juga adanya upaya-upaya dari orang-orang kafir yang seakan-akan mereka mengajak kepada toleransi beragama, mengajak kepada kebaikan, tapi itu semuanya adalah ingin mengkaburkan ajaran Islam. Oleh karena itu, lewat radio yang sangat kita cintai ini, saya menghimbau kita semuanya untuk berhati-hati terhadap bujuk rayu yang sangat berbahaya ini, yang dapat merusak akidah anak-anak kita. Di dalam ajaran Islam tidak ada toleransi beragama, yang ada toleransi antar umat beragama. Karena kalau toleransi dalam agama, maka ketika Natalan kita ikut Natal sebagai umat Islam, tidak. Dan ketika kita raya hari raya Idul Fitri, mereka ikut hari raya. Tentunya ini tidak benar, karena di dalam Islam sudah ditegaskan lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini menjadi satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan di hari akhirat nanti. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir Ustaz Perdana yang insyaallah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Abdi. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita. Bahwa yang pertama, akan ada usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam untuk membuat Islam ini pudar cahayanya, untuk membuat orang Muslim itu tidak lagi begitu konsisten di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Selalu ada usaha untuk itu. Walan tarda angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Akan ada usaha keras, konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti ajaran mereka. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka begitu sangat bernafsu untuk menghancurkan agama Islam ini? Jawabannya adalah, karena begitulah sunnatullah, kebenaran. Kebenaran itu akan mendapatkan perlawanan daripada ketidakbenaran atau kejahatan. Orang-orang yang jahat tidak akan mau jahat sendiri. Orang-orang yang melakukan kesalahan tidak mau kalau nampak kesalahannya itu sendiri saja. Dia akan berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya orang lain untuk ikut melakukan kesalahan, sehingga pada saat kesalahan itu nampak, tidak hanya dirinya sendiri saja yang nampak, tetapi juga orang yang lain yang ikut melakukan itu nampak. Jadi ini adalah tipe atau karakter dari suatu kejahatan dan pelaku kejahatan. Tidak akan senang kalau dia hanya sendiri saja melakukan kejahatan dan akan berusaha menarik orang lain. Begitulah dengan umat Islam, dengan kebenaran ajarannya, dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Bagi orang-orang yang mencari kebenaran selain dari agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu ada pergesekan-pergesekan antara kebenaran dan kebatilan. Dan untuk itu kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk waspada dan selalu siap sedia, ya. Tetapi sangat disayangkan bahwa fenomenanya ternyata umat Islam malah terbuai dengan dirinya sendiri. Ketika musuh-musuhnya semakin gencar menyerangnya, umat Islam malah terbuai dalam nyenyaknya. Ketika orang-orang berusaha untuk menjatuhkannya, ternyata umat Islam malah semakin bodoh sehingga dia semakin rapuh sendiri dengan ajarannya. Inilah yang harus kita pahami di sini, bahwa tugas kita pada saat sekarang ini, bagi para orang tua, bagi para guru, para ulama, para pemimpin kita, hendaknya berusaha untuk mendidik generasi-generasinya menjadi generasi yang kokoh di dalam keimanan. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mampu tampil menjadi orang-orang yang tidak tergoyahkan secara mental dan juga fisik karena memiliki ilmu pengetahuan tersebut. Bukan malah menjadikan generasi-generasi saat sekarang ini menjadi generasi-generasi loyo yang mudah diombang-ambingkan karena memang tidak memiliki pengetahuan. Yang kedua adalah, ini yang satu hal yang cukup menarik, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita akan perlindungan terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, bahwa sehebat apapun konspirasi yang dilakukan, ya, sehebat apapun konspirasi dari negara-negara adidaya, ya, atau orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan untuk menghancurkan suatu kebenaran, akan ada janji Allah yang harus kita pegang dengan sangat kuat, bahwa Allah akan menjadi penolong bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Wallahu waliyul mu'minin. Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang konsisten dengan keimanannya. Ini harus menjadi pegangan kita semua, baik bagi para pendai, mubaligh, guru dan sebagainya. tetap konsisten di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan karena ada janji Allah untuk tetap memelihara kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui informasi dari Al-Qur'an yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa betapapun usaha keras yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menjatuhkan Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah dan juga para pengikutnya, tetapi ternyata catatan sejarah dengan mencatat dengan sangat indah bahwa ternyata fajar Islam, sinar Islam itu malah berkembang pada masa Rasul dan terus berkembang pada masa selanjutnya, bahkan sampai saat sekarang ini. Nah, tugas kita saat sekarang ini adalah memperluas sinar dan cahaya daripada Islam tersebut, berusaha untuk membangun kembali peradaban Islam, yang bukan berarti harus menjatuhkan negara kita ini, tidak, tetapi bagaimana kita menghiasi peradaban di negara kita, negara Pancasila, negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dihiasi dengan nilai-nilai keislaman sehingga akan mampu membentuk suatu negara yang begitu sangat indah, aman dan sejahtera. Kembali kuncinya kepada kita semua, karena kitalah yang diberikan kesempatan untuk tampil menjadi orang-orang yang berusaha merubah negeri ini menjadi negeri yang jauh lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita pahami bahwa ayat ini bukan hanya dari sisi bagaimana permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kufur terhadap orang-orang beriman saja, tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslim mempersiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi, dengan segala perangkat-perangkat yang dibutuhkan pada saat ini untuk menampilkan inilah agama Islam, inilah keindahan agama Islam, dan inilah peradaban Islam yang layak untuk dijadikan sebagai peradaban percontohan bagi negara-negara lainnya. Saya kira ini, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana, sangat menarik sekali. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dahulu pernah digoda, pernah dibujuk rayu oleh orang-orang kafir Quraisy dengan wanita, harta dan tahta. Bahkan mereka juga menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sampaikan tadi untuk berganti-gantian menyembah Tuhan mereka. Artinya hari ini mereka menyembah Tuhan Muhammad, besok Muhammad menyembah Tuhan mereka. Semuanya itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersumpah sebagaimana dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham disebutkan, demi Allah, bila kamu sekalian meletakkan matahari di tanganku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, yaitu dakwah, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Itulah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya Abu Talib ketika itu dan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mencoba untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bujuk rayu dan tipu muslihat serta makar serta konspirasi yang begitu menggiurkan. Oleh karena itu, seperti yang sudah ditegaskan Ustaz Perdana tadi, seorang dai yang istiqamah dalam menyampaikan dakwah tidaklah tergiur dengan apapun janji-janji dari kehidupan dunia ini, tetapi semata-mata ia melakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhanya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.